Optimis Shootdown. Ya, Blaster Red Family. Arom Krempeng back again. Bante ya. Bodoh kita borong. Dulu sama baru. Anak bayi baru berlaga. Fuck you. Luansa hip hop banyak orang merasa paling top. Cuci mulut yang air got biar dong paling top. Sunyi saja biar saja mereka ketawa. Kantara bodok terpapang di dong pemuda. Katanya saudara pertama kau yang menghina. Sekarang malu lihat dan berpaling muka. Dulu buta saja sampai itu bisa. Weh brada kok ilmu itu masih di bawah. Ini orang yang dulu kau bilang tak bisa. Nada rima kau sakata di atas rata-rata. Kau masih buta, belaga bisa. Jangan kau paksa, banyak ibadah. Kamu bodoh otak mati tuh, ngambak depu ah tuh. Bantai depu ah tuh anak bodoh. Matan mau lu badar menyanyi kah? Macam orang yang sedang menyanyi. Katanya kita ini saudara. Kenapa kau balik menghina? Coba cek baik itu dulu muka. Weh dulu buta sekarang kau su bisa. Katanya kita ini saudara. Kenapa kau balik menghina? Coba cek baik itu dulu muka. Weh siapa yang pertama cari masalah? Bilang saudara sekarang jadi amarah. Selalu di atas pentas kopu hip hop terjelas. Gampang sekali saat tebas. Mau coba maju kau dapat ampas. Coba datang uji nyali. Oke Ricky Taiga ambil alih. Ada teriakan dari sudut. Masih nakut baku soda baku hasut. Awas kena paru. Bangki pakai bando hip hop semacam. Gado-gado saya berikan respect rapi musik bagai kado. Terima itu. Buta tuntun buta baru paksa diri keras. Nama tidak jelas baru paksa berkelas. Bilang saja kalau otak itu tidak waras. Jangan paksa bikin diri itu paling atas. Sejak kapan kau berdiri di atas pentas? Kata fuck, satu fuck, saya kasih kau es fuck. You fuck, konap, otak itu muka es fuck. You motherfuck. Katanya kita ini saudara. Kenapa kau balik menghina? Coba cek baik itu dulu muka. Katanya kita ini saudara. Kenapa kau balik menghina? Coba cek baik itu dulu